ke tubuh atau jasad yang sakit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Juhaifah as-Sahabi radhiyallahu taala anhu wasmuhu Wahab Ibnu Abdullah wa qila ghair dzalik. Telah diriwayatkan hal seperti ini, meniup dengan tiupan ma'al Qur'an, setelah membaca Al-Qur'an dalam rangka meruqyah. Hal seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Juhaifah as-sahabi, seorang sahabat yang mulia, dan namanya, nama Abu Juhaifah ini adalah Wahab ibnu Abdullah. Wakilah ghair dzalik. Ada juga yang berpendapat namanya selain ini. Ada yang berpendapat bahwasanya Abu Juhaifah namanya bukan Wahab ibnu Abdullah, tapi nama yang lain. Wa anil Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai annahum karihu dzalik. Dan dari Hasan al-Basri dan dari Ibrahim an-Nakhai, bahwasannya mereka tidak menyukai hal yang seperti ini. Mereka berpendapat makruh tentang meniup tadi, meniup dengan tiupan, disertai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam rangka meruqyah. Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu yarqun wa yakrahuna nafsa fir ruqa. Dahulu mereka meruqyah, namun mereka tidak menyukai tiupan ketika meruqyah. Demikian pula ucapannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, atau pendapat beliau, beliau berpendapat makruh meruqyah sambil meniup atau membaca ayat dulu kemudian dia meniup. Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai juga Wahab ibnu Abdullah tadi, atau Abu Juhaifah, karihu dzalik, mereka tidak menyukai ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wal mukhtar anna dzalika laisa bimakruh bal huwa sunnatun mustahabbatun. Namun pendapat yang terpilih, kata beliau, anna dzalik, bahwasannya perbuatan itu, yaitu meniup ketika meruqyah, setelah membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal di dalam ruqyah, dia kemudian meniup dengan tiupan, Yang seperti ini laisa bimakruh, tidak makruh. Bal huwa sunnatun mustahabbatun, bahkan perbuatan seperti ini sunnah mustahabbah, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu taala anha, telah sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ata ila firashih kull lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara fihima. Telah sabit atau telah sahih, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila mendatangi tempat tidurnya, yaitu firasnya, ranjangnya, ya, kulla lailatin, setiap malamnya ketika hendak tidur, ya, jama'a kaffaihi, maka sebelum beliau tidur beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, ya, summa nafasa fihima, kemudian beliau meniup tiupan, ya, pada kedua telapak tangannya. Beliau meniupnya. Faqara'a fihima, kemudian beliau membaca pada kedua telapak tangannya. Beliau membaca Qul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Sampai selesai. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Itu surah Al-Falaq. Sampai selesai. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas sampai selesai. Ya. Setelah itu thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke jasad beliau, ya, yang beliau mampu untuk diusap. Ya. Yang beliau jangkau, yang terjangkau oleh kedua telapak tangan beliau. Wa yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi, dan beliau memulai usapannya dengan kedua telapak tangannya, memulai dari kepalanya. Wa wajhihi, dan wajahnya. Diusapkan ke kepalanya, ke wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan badannya, itu dadanya, ya, dan seterusnya dari bagian depan badannya. Yaf'alu dzalika tsalasa marrat, beliau melakukannya 3 kali. Riwayat ini rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Hadis sahih, ya. Nah, tidak bisa dibantah lagi, ya. Hadis sahih tentang disunnahkannya na'am, ya, meniup ketika meruqyah. Naam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur setiap malamnya, ya, setiap malam ketika beliau mendatangi tempat tidurnya, ya, sebelum tidur beliau naam menggabungkan kedua telapak tangannya kemudian meniupnya. dan beliau membaca tiga surat ini di kedua telapak tangan beliau. Setelah itu beliau usapkan kedua telapak tangan tersebut ke jasad beliau yang bisa dijangkau oleh kedua telapak tangan, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan badannya. Dan beliau melakukannya salah sama rot tiga kali. Ini diantara adab-adab tidur, ya. Adab-adab sebelum tidur. Di antara doa naam yang dibaca adalah ini, ya. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin, setiap malam, ya, sebelum beliau tidur. Sehingga pendapat yang mengatakan makruh tadi, ya, lemah. Nah, terbantah naam dengan hadis ini. Kemudian wa fi riwayat fis sahihain ziyadatun ala hadza, dan dalam riwayat-riwayat yang lain dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim, ziyadah, ada tambahan. Ada tambahan melebihi ini. Fa fi ba'dihha qalat Aisyah, dalam sebagian riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, falammashtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bih. Ketika beliau sakit, sakitnya ini sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, maka beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika beliau sakit, beliau memerintahkan kepadaku untuk melakukan hal tersebut. Nah, baik. Secara zahir, naam, atau tekstual, ya, mungkin sebagian berpikir bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk meruqyah beliau. Ya. Nah, perhatikan lafadznya. Kana ya'muruni an af'ala dzalika bih. Ketika beliau sakit, maka beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal tersebut. Itu hal yang di atas tadi. Baca qul huwallah, baca Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Nah, secara naam zahirnya seperti ini. Namun apakah maknanya seperti ini? Lah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan beliau tidak pernah meminta diruqyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa wa lam yastarqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri sendiri, tetapi beliau tidak pernah meminta diruqyah. Nah, terlebih dalam hal ini ada hadis lain, ya, tentang keutamaan apa? Tidak meminta diruqyah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, nah, umat beliau. Nah, yang banyak. Nah, atau sebelumnya beliau diperlihatkan umat-umat terdahulu, ya. ada yang nabi pengikutnya 1, 2, 3 orang, ya. Ada yang pengikutnya ya bilangan 1 sampai 10 lah, ya. Ada yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada yang nabi gak ada pengikutnya sama sekali, semua umatnya kufur, gak ada pengikutnya satupun. Ini nabi nih, ya. Kemudian beliau diperlihatkan umat yang banyak, dan beliau menduga itu umat beliau. Tetapi dikatakan hadza Musa wa qaumuhu, ini Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian terakhir beliau diperlihatkan umat yang lebih banyak lagi, hadhihi ummatuk. Dikatakan kepada beliau, ini umatmu. Minhum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wal adzab. Di antara mereka ada 70 ribu orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk surga. Enggak ada hisab, enggak ada azab. Ya. 70 ribu orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, setelah mengatakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam. Para sahabat yang hadir ketika itu, ya, ramai memperbincangkan, ya, atau mendiskusikan siapa sih mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang mengatakan mudah-mudahan yang menjadi sahabat Nabi, ada yang mengatakan mudah-mudahan yang lahir dalam keadaan muslim, ya, belum pernah berbuat syirik sedikit pun sekalipun. Nah, ada yang berpendapat ini dan itu, ramai. Artinya apa? Mereka bersemangat, bersungguh-sungguh ingin menjadi golongan yang termasuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Mereka bersungguh-sungguh, semangat dalam kebaikan. Ini para sahabat, ya. Sehingga ketika ada berita seperti itu, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka langsung diskusi. Mendiskusikan, oh mudah-mudahan yang menjadi sahabat Nabi, mudah-mudahan yang lahir dari kecil dalam keadaan muslim, ya, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun dan seterusnya. Nah, hirsnya mereka dalam kebaikan. Ya. Ini para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Maka setelah na'am itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lagi. Kemudian beliau mengkhabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa kata beliau? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kalau mau ruqyah, ruqyah sendiri. Enggak minta-minta ke orang lain. Kenapa? Karena kuatnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Enggak meminta-minta. La yastarqun, dia tidak meminta diruqyah. Wa la yaktawun, dan dia tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Ya. Tidak meminta dikai. Pengobatan kai itu pengobatan dengan besi panas. Ya. Nah, ini pengobatan yang terakhir. Ya. Yang sudah pesimis dengan berbagai macam obat dan cara pengobatan yang lain. Pengobatan terakhir, kai. Dengan besi panas. Maka yang kalau dia berobat langsung besi panas, ya, langsung kai, ya, lemah tawakalnya. Ya. La yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dikai. Ya. Wa la yatatayyarun, dan mereka tidak bertiaroh, tidak menganggap sial karena sesuatu. Karena hari, karena bulan, ya. Karena burung atau suara burung, ya. Mau safar, tiba-tiba ada burung gagak lewat. Oh, ini tanda tidak bagus. Enggak jadi safar. Ini tiaroh, ya. Nah, dia bergantung kepada burung tadi, bukan bergantung dan bertawakal kepada Allah. Ya. Padahal Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ya. Apabila engkau sudah bertekad bulat, tawakkal 'ala Allah. Ya. Nah. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Mau safar tiba-tiba ada suara burung. Nah, gak jadi safar, ya. Mau safar kemudian berpikiran, oh ini hari buruk misalkan, ya. atau yang semisalnya ini tiaroh. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertiaroh, tidak menganggap sial karena sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Mereka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ini empat sifat yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tidak istirqa, tidak meminta dirukyah, tidak iktiwa, tidak meminta dikai, tidak bertiaroh, ya, tidak menganggap sial karena sesuatu, dan mereka sifat yang keempat bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah. Sehingga hadis ini ya, tidak menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diruqyah, tidak. Namun makna ucapan Aisyah tadi adalah ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang sakit ini menyebabkan beliau meninggal dunia, ya, maka ketika beliau sakit beliau lemah, tangannya lemah, ya, tangannya lemah, sehingga menghalangi beliau dari mengusap badan beliau, ya, dengan telapak tangan beliau. Artinya beliau lemah. Sehingga ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tolong kepada Aisyah. Agar apa? Agar menuntun tangan beliau. Ya. Agar bisa mengusap tubuh beliau. Jadi kedua telapak tangan beliau dipegang oleh Aisyah untuk menuntun beliau mengusap tubuh-tubuh beliau. Ya. Setelah beliau meruqyah beliau diri sendiri, yaitu setelah beliau membaca tadi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi yang membaca ayat atau surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau meniupkannya dan memerintahkan Aisyah untuk menuntun kedua telapak tangan beliau untuk menyapu tubuh beliau atau mengusap tubuh beliau. Karena lemahnya beliau ketika itu. Ketika beliau sakit, yang sakitnya ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Subhanallah ya, sampai ketika masih sakit pun beliau masih melakukan amalan ini. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan. Sehingga kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan meminta diruqyah oleh Aisyah, bukan. Ya. Tetapi beliau hanya minta tolong kepada Aisyah untuk menuntun kedua telapak tangan beliau mengusap tubuh beliau karena lemahnya keadaan beliau, ya, ketika beliau sakit.